Mitra bisnis, meski anggaran pendidikan di negara kita telah dipenuhi menjadi 20% dari total anggaran negara sesuai amanat konstitusi, namun dunia pendidikan di negara kita justru tidak menunjukkan adanya kemajuan. Bahkan beberapa kalangan dari dunia pendidikan dan bisnis justru menilai dunia pendidikan kita mundur lantaran tidak menghasilkan lulusan yang siap kerja maupun menciptakan lapangan kerja seperti idealnya pendidikan di negara lain di sekitar kita. Untuk membahas kondisi ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, menurut visi Bapak, mengapa dunia pendidikan kita justru dinilai mundur? Kita semua udah tahu lah, pendidikan kita ini amburadul gitu ya. Contoh paling gampang aja, dulu sampai tahun 70-an itu, orang Malaysia ngirim guru-gurunya, ngirim mahasiswa ke sini gitu. Sekarang kita ngirim ke sana, belajar ke sana gitu. Semua tahu gitu, yang jadi problem itu karena ya kita nggak bisa mengecam ya, sektor pendidikan itu telat ditangani gitu. Nah, tapi faktanya adalah pendidikan kita itu nggak ada vision, nggak ada visi. Contohnya seperti apa, Pak Her? Contoh, kalau yang saya alami anak dari kecil, anak saya sendiri misalnya, itu senang matematik gitu ya. Matematiknya 9, 10, 10 gitu. Terus senang aja. Ketika nggak pernah 8 lah gitu. Jadi ketika SMA, terus lulus, mau masuk matematika ITB, saya baru merasa, karena ini menyentuh ke pribadi kan gitu. Betapa sistem pendidikan kita ini nggak nyambung gitu. Nah, kalau dia di Amerika waktu SMA, kelas 3 atau kelas 2 gitu, nilainya bagus kayak gitu, itu universitas sudah mengambil anak itu, boleh ngambil mata kuliah, bidang matematik misalnya gitu. Jadi pada saat jam kuliah, ya, dia diambil, dijemput gitu untuk kuliah, selesai dia balik sekolah lagi. Kalau nanti dia lulus, dia otomatis di kampus itu, dan mata kuliah yang sudah diambil ketika dia SMA, itu sudah ada nilai kreditnya gitu. Jadi nyambung. Kalau kita ini kan enggak. Anak yang dari kecil sudah senang matematika, tiba-tiba lulus SMA harus dites, dan 12 tahun dia menyenangi matematika itu, hanya ditentukan kemudian oleh 4-3-4 jam tes gitu. Kalau dia lagi sakit, lagi patah hati, lagi pusing, lagi nggak konsentrasi, nggak ada gunanya dia 12 tahun sekolah itu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.